يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة والمرسلات سوره والمرسلات عرفا وقال مجاهد جمالات حبال اركعوا صلوا Salatlah, ya rukulah, yakni salatlah. La yarkaun, la yusallun. Tidak ruku, artinya tidak salat. Wasilah Ibn Abbas, la yantikun. Dari Ibn Abbas ditanya tentang firman Allah, la yantikun. Wallahu rabbuna ma kunna, wallahi rabbina. Baik. Ma kunna musyrikin. Mereka mengatakan wallahi rabbina, demi Allah wahai rabb kami, ma kunna musyrikin, tidaklah dulunya kami melakukan kesyirikan. Wal yawma nakhtimu ala afwahihim, dan pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka, dan anggota tubuhnya lah yang akan berbicara menjadi saksi atas perbuatan mereka. Faqala innahu dhu alwanin wa marratan yantikun wa marratan yukhtamu alaihim. Yani beberapa kondisi yang dialami oleh penduduk neraka. Sesekali mereka dipersilakan berbicara. Boleh jadi ketika mereka dipersilakan berbicara dia dusta. Seperti ini. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wallahi Rabb kami, kami tidaklah melakukan kesyirikan dulunya di dunia. Baik. Pada saat-saat tertentu mulut mereka disumpal, ditutup. Kemudian yang berbicara adalah tangan mereka, kaki mereka, kulit mereka, dan akan menjadi saksi. Jadi sesekali mereka berbicara, sekali yang lain mereka tidak boleh berbicara, tapi yang menjadi berbicara adalah anggota tubuh mereka sendiri. Baik. Qala rahimahullahu taala babun haddatsana Muhammad yani bin Ai Gailan Mahmud Abwan Mahmud ibn Ghailan qala haddathana Ubaydullah an Israil an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa unzilat alaihi wal mursalat. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, biasanya kalau dimutlakkan Abdullah berarti Ibnu Mas'ud. Walaupun di sana banyak sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya dari Abadilah. Mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan ini dan kedekatan ini yang menjadikan orang-orang dekat Rasulullah dipenuhi dengan ilmu. Barakallahu bikum. Karena senantiasa beliau berbicara dan para sahabat mendengar, dan setiap beliau berbicara tentunya itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kunna ma'a Rasulillah, kami bersama dengan Rasulullah. Wa unzilat alaihi wal mursalat, dan diturunkan kepada beliau surah al-mursalat. Wa inna lanatalaqaha min fihi. Wa inna lanatalaqaha, dan kami langsung mendengarnya, menerimanya dari mulut beliau alaihissalatu wassalam yang mulia. Fakharaja hayyatun fabtadarnaha. Baik. Maka keluarlah ular dari satu tempat, maka kami pun bersegera untuk mengejarnya, hendak membunuhnya. Fasabaqatna pada khalat hujraha. Baik. Fasabaqatna, kemudian dia pun mendahului kami dan dia pun masuk ke dalam lubangnya. Tidak sempat dipukul, tidak sempat dibunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wuqiyat syarrakum kama wuqitum syarraha." Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wuqiyat syarrakum." Ular itu diselamatkan oleh Allah dari kejelekan kalian, dan kalian pun diselamatkan oleh Allah dari kejelekan ular itu. Baik. Karena boleh jadi ketika dia dipukul dia menyerang balik. Barakallahu fikum. Dan boleh jadi ular-ular itu adalah ular-ular yang berbisa. Dengan sekali patuk orang bisa dengan asbab itu meninggal dunia. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Apa hubungannya pemberitaan tentang turunnya al-mursalat dengan kisah ini? Para ulama ahlul hadis mengatakan bahwa ketika seorang mengisahkan satu kisah dalam keadaan dia menyampaikan sesuatu bertepatan dengan kisah itu, menunjukkan bahwa dia sangat ingat betul kejadian itu. Seperti kalau kita bertemu dengan seorang dan kejadiannya dulu entah kapan. Baik. Antum tahu enggak dulu antum mengatakan demikian-demikian. Kita kan ada berapa orang anak, antum simpulan-simpulan-simpulan. Pada satu mati lampu. Misalnya. Ada kisah yang menyertai kejadian itu. Baik, yang menjadikan mereka betul teringat. Beda keadaannya seandainya kondisinya biasa-biasa saja. Ya kan? Tidak ada pengingat. Dan orang lain mungkin selalu berpikir, oh iya, betul, waktu itu mati lampu. Barakallahu fikum. Sama seperti kisah ini. Baik. Penyampaian sesuatu disertai dengan kisah. Baik. Yang menunjukkan bahwa betul-betul dia sangat ingat. Barakallahu fikum, kejadian itu bersama dengan kisah yang menyertainya. Jadi jangan ada mengatakan kenapa disampaikan lagi masalah ini. Barakallahu fikum. Ini untuk penguat. Barakallahu fikum. Syahiduna juga barakallahu fikum. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang para sahabatnya untuk membunuh. Barakallahu fikum, ular-ular yang ada kalau memang sangat berbahaya, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ya biarkan saja. Karena dia juga memiliki apa? Memiliki kebaikan-kebaikan. Tidaklah Allah SWT ciptakan ular-ular itu kecuali ada tugas-tugas yang Allah SWT tugaskan untuknya. Paham barakallahu fikum. Di daerah-daerah tertentu para petani tidak mau membunuh ular, dibiarkan saja ular itu. Karena dia sangat yakin bahwa ular-ular inilah sebagai penjaga kebunnya dari serangan-serangan tikus. Baik. Atau binatang-binatang yang akan merusak tanaman-tanamannya. Ular ini yang makan. Tapi barakallahu fikum. Apalagi kalau ular itu tidaklah berbahaya, maka labas. Allah al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdah ibn Abdullah qala akhbarana Yahya ibn Adam an Israil an Mansur bihala wa an Israil an al-Amash an Ibrahim an Alqamata an Abdullah mithlahu wa tabahu Aswad ibn Amir an Israil wa qala Hafs wa Abu Muawiyah wa Sulaiman ibn Qaram an al-Amash عن إبراهيم الأسود وقال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن العامش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله بين نحن مع رسول الله في غار إذ نزلت عليه والمرسلات berkata Ibnu Mas'ud baina nahnu ma'a Rasulillah ketika kami bersama dengan Rasulullah fi gharin dalam satu gua id nazalat alaihi wal mursalat pada saat itu diturunkanlah kepada beliau wal mursalat fatalaqainaha min fihi dan kami pun langsung menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan beliau wa inna fahu la ratbum biha id kharajat hayyah dan sesungguhnya mulut beliau alaihi salatu wasalam la ratbun basah dalam melafatkan ayat-ayat mursalat ini id kharajat hayyah baik seketika itu keluarlah ular faqala Rasulullah alaikum uktuluha baik. Alaikum hendaknya kalian membunuhnya. Qala fabtayarnaha fasabaqatna. Maka kami pun mengejarnya dan ternyata dia mendahului kami untuk masuk ke dalam lubangnya. Qala faqala wukitu wukiyat syarrakum kama wukitum syarraha. Barakallahu bikum. Kalau memang berbahaya maka kita bunuh. Barakallahu bikum. Subhanallah. Di riwayat yang lain kharajat hayya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktuluha fataghayyawati juhrin kemudian ular itu menghilang masuk lubang faqala da'uha kata Rasulullah biarkan dia pergi qala rahimahullahu taala babu qawlihi innaha tarmi bi syararin kal qasr sesungguhnya api neraka itu melemparkan bunga-bunga apinya sama seperti kasar, sama seperti istana-istana besarnya. Subhanallah. Qala rahimallahu taala hadatsana Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan, qala hadatsana Abdurrahman bin Abbas. Qala sami'tu Ibn Abbas yaqul innaha tarmi bi syararin kal qasr qala kunna narfa'ul khashaba bi qasara thalathata adru' aw aqal fanarfa'uhu lishita fanusammihi al qasr baik. Kita lihat qasr ini ada makna lain barakallahu fikum. Inna tarmi bi syaranikal qasr qala kunna narfa'ul khashaba bi qasr. Thalathata adru' aw aqal. Fanarfa'uhu lisyita wa nusammihi al-qasra. Bahwa bimana al-ghaya qasra. وهو على الثاني جمع قصرة أي كعناق الإبل ويؤيده قراءة ابن عباس كالقصر بفتحتين كالقصر وقيل هو أصل الشجر sama seperti pohon وقيل عناق النخل وقيل مطيب القصر البيت ada yang mengatakan القصر البيت seperti rumah. Wan fataha arada usul an-nakhli al-maqtu'ah al-qasar, saatnya difathahkan, maka artinya seperti batang-batang korma yang terpotong. Bisyaranin kal-qasar fathatain kal-qasar. Aksaru lana al-hatab, al-hatab. Qala laysat ka syajar wal jibal walakinha mithlul mada'in wal husun. Baik. Berkata Ibn Mas'ud, qawluhu ta'ala innaha tarmi bi syararin kal qasr. Qala laysat ka syajari wal jibal. Qasar ini bukan sama seperti batang pohon atau seperti gunung, walakin hamithlul mada'in, sama seperti kota atau benteng besarannya, percikan-percikan api neraka. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tentang mengerikannya percikan api neraka. Qala rahimahullahu taala babun ka'annahu jimalatun sufr. Baik. Qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Abdurrahman bin Abbas Samit bin Abbas radhiyallahu anhuma tarmi bi syararin kal qasr kunna نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع. Kami memotong-motong batang-batang pohon itu tiga-tiga hasta. Barakallahu fikum. وفوق ذلك نرفعه للشتاء نسميه القصر. Kanahu jimalatun sufur jibalun as-sufun jibalus sufur kanahu jimalatun sufur yani hibalus sufun seperti tali-tali perahu, tali kapal. Tujma'u hatta takuna ka'awsatir rijal. طيب قال رحمه الله تعالى هذا يوم لا ينطقون قوله باب هذا يوم لا ينطقون ذكر به حديث عبد الله بن مسعود الحج الحية. قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا أتلقاها من فيه. Berkata Ibnu Mas'ud, Ketika kami berada dalam satu gua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, diturunkan kepada beliau surah Al-Mursalat, dan langsung beliau membacakannya kepada kami. Wa innaha la talqa allati la talqaha min fihi, aku langsung menerimanya dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fahu la ratbum biha, sungguhnya bibir beliau, mulut beliau basah dalam membacanya. Itu wasabat alaina hayyah, seketika itu juga langsung lompat ke kami seekor ular. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktuluha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunuh dia. Fabtadarnaha fadhahabat, kami bersegera untuk membunuhnya, ternyata dia mendahului kami menghilang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqiyat syarrakum kama uqitum syarraha. Uqiyat syarrakum, dibebaskan dia, diselamatkan ular itu dari kejelekan kalian, dan kalian pun dibebaskan, diselamatkan dari kejelekan ular itu. Qala Umar, habituhu min abi fi gharibi min digharin bi Mina, di gua di Mina. Kita bacakan barakallahu fikum tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل والمرسلات عرفا. Di sini dikatakan أقسم الله تعالى بالريح حين تهب متتابعة yakfu ba'dhuha ba'dha. Baik. Allah bersumpah dengan mursalat. Mursalat itu angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertahap. Fal'asifati 'asfa, kemudian Allah bersumpah dengan jenis angin yang berhembus dengan kencang. Baik. Yang menghancurkan, subhanallah, wan nashirati nashra, subhanallah, di sini katakan wa bil malaikatil muwakkalin bisahabi atau bisuhub yasukunaha haythu syaa Allah wan nashirati nashra fal fariqati farqa. Baik, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikatnya yang menggiring angin, barakallahu fikum, kemanapun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-fariqati farqa, kemanapun kehendak Allah Subhanahu wa taala dikiring angin itu, maka angin itu digiring ke sana. Fal mulqiyati dzikra, wa bil malaikat, juga Allah bersumpah dengan malaikat, allati nazalat min indillahi bima yufarriqu bainal haqqi wal batil wal halali wal haram wal malaikati allati tatalaqqal wahyi min indillahi wa tanzilu bihi ala anbiya'ihi i'daran min Allah ila khalqihi wa indaran minhu ilaihim li alla yakuna lahum hujjah wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra 'udran aw nuzra. Barakallahu bikum, subhanallah. Udran atau nudra, i'daran min Allah ila khalqihi wa indaran. Tapi peringatan dan udur yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. la'alla yakun lahum hujjah, agar supaya tidak menjadi hujjah atas hamba-hamba ini. Dari awal-awal sudah diperingatkan. Innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang kalian dijanjikan dengannya itu pasti akan terjadi, yakni hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang. Subhanallah. Termasuk bagian dari keimanan yang harus kita imani dan merupakan rukun. Al-imanu bil-yawmil akhir, beriman akan hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu? Faidan nujumu tumisat wa idas sama'u furijat. Dan ketika an-nujumu tumisat, bintang-bintang itu sudah tidak lagi memiliki cahaya. Matmus, hilang cahayanya. Wa idas sama'u furijat. Demikian juga ketika langit terbelah, ada furjah padanya. Subhanallah. Tidak lagi sama seperti sedia kala. Kokoh kuat dan dipuji sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Farji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Coba cerita. Setelah kalian menengok dan melihat tentang langit yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, surah farji'il basara hal tara min futur. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Di surah Al-Mulk, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah menciptakan 7 langit yang berlapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak pernah bisa melihat di ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa langit ini sedikit pun kekurangan. Farji'il basar hal tara min futur, coba tengok ulang, adakah kalian mendapatkan padanya kekurangan? Sumarji'il basara karratain, tengok ulang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir, akan kembali pandanganmu dalam keadaan lelah tanpa mendapatkan sedikit pun celah kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit. Akan tetapi di saatnya nanti, barakallahu fikum, Allah menjadikan langit itu sebagaimana dikatakan di sini, wa idas sama'u furijat. Subhanallah. Wa idal jibalu nusifat. Demikian juga gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yansifuha Rabbi nasfa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu berhamburan. Barakallahu fikum. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada lagi pegunungan, tidak ada lagi lembah. Nanti di hari kiamat semuanya rata. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa idza sama'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat. Dan setiap rasul ditentukan waktunya untuk diselesaikan permasalahannya dengan kaumnya masing-masing. Karena setiap rasul akan dimintai pertanggungjawaban dan juga umat juga akan dimintai pertanggungjawaban. La haula illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanas'alannal ladina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Dan kami akan tanya semua kaum yang telah kami datangkan kepada mereka rasul dan semua rasul yang pernah kami utus juga kami akan tanyakan mereka. Tanyakan kepada mereka. Dan umat setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menanggapi ajakan dan seruan rasul-rasul yang diutus kepada kalian? Jadi, rasul pun dimintai pertanggungjawaban. Setiap rasul, apakah kalian telah menyampaikan risalah yang Allah perintahkan untuk kalian sampaikan, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Barakallahu fikum. Wa idza rusul uqitat li ayyi yawmin ujjilat. Subhanallah. Di sini katakan yuqalu li ayyi yawmin adzimin ukhiratir rusul ukhirat li yawmil qada'i wal fasli bainal khalaiq. Ditangguhkan sementara, barakallahu fikum, untuk liyaumil fasl, untuk hari pemisahan, siapa yang bakal menghuni surga dan siapa yang bakal menghuni neraka. Baik. Wa ma adraka ma yaumul fasl? Tahukah kalian apa hari fasl itu? Hari pemisahan, dipisahkannya orang-orang mukmin dari orang-orang kafir. Orang-orang mukmin mukmin dari orang-orang yang munafik. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wailu yawma idzil lil mukadzibin." Maka neraka wail bagi orang-orang yang mendustakan. Barakallahu fik. Neraka wail. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin, barakallahu fik, dengan malaikat yang dengan tugasnya menggiring angin ini, membawanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicara tentang bagaimana hari kiamat. Barakallahu fikum. Bagaimana rasul yang dimintai pertanggungjawabannya dan umat-umat pun semuanya dimintai pertanggungjawaban. Inilah yaumul fasl. Dan Allah memastikan wail, neraka wail bagi orang-orang yang mendustakan. Barakallahu fikum. Baik. Maka marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa tercampuri sedikit pun riya dan sum'ah. Baik. Wasidq ma Allah, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita buat-buat. Semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang kita lakukan pun sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini dua syarat mutlak untuk amalan itu kita katakan atau dikatakan amal saleh dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala wa mutaba'atul rasul. Baik, ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.